الزوجان وتجزى منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله ucapan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak nikmat-Nya sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni thalabul ilmi. Terkhusus thalabul ilmi berkaitan dengan Al-Qur'an. Berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang dengan na'amarakallahu fikum, dorongan untuk na'amarakallahu fikum membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berkaitan pula dorongan untuk mengamalkan Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang besar, yang wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah, yang pertama kali dan yang kedua. Ya, yang wajib bagi kita untuk menyadari bahwasanya nikmat ini merupakan nikmat yang besar, yang tidak banyak dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kenikmatannya. Ikhwani fi din, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita membaca mukadimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka hari ini insyaallah kita akan mulai mengupas membaca bab demi bab yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bab yang pertama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam mukadimahnya, yaitu berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran dan fadilah orang-orang yang membawa Al-Quran. Membawa dalam hal ini adalah na'amarakallahu fikum, orang yang ahli Al-Quran tersebut, menghafalkannya, senantiasa mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan fadilah yang besar. Apa sih keutamaannya? Ikhwani fiddin rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab pertama berkaitan tentang sekelumit dari keutamaan membaca Al-Quran dan para pembawa Al-Quran. Hamalah itu dari kata hamilin, ya, hamilani, hamiluna, hummalun, hummalun, hamalatun, yaitu fi'il apa isim fa'il dari lafaz hamilun, jamak aksir. Kalau jamak mu'annats mudzakkar salimnya kan hamiluna, nah barakallahu, hamalah itu jamak taksirnya. Di dalam isim fa'il itu Ada empat jamak taksir. Barakallahu fikum. Yang pertama, khummalun, khummalun, hamalatun, hawamil. Kalau hawamil, itu na'am barakallahu fikum, siyaghah muntahal jumu'. Disebut dengan siyaghah muntahal jumu'. Na'am barakallahu fikum. Ya, bentuk jamak yang paling mentok. Sudah enggak bisa dijamakkan lagi. Na'am barakallahu fikum. Gitu ya. Ikhwan ibn rahimakumullah. Berarti khawatir rahimahumullah, dari babnya Imam An-Nawawi ini, beliau hendak mengangkat ini, na'am barakallahu fikum, dan menginformasikan kepada kita, berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW tentang yang pertama, fadilah orang yang membaca Al-Quran. Ini membacanya. Ini khawatir rahimahumullah, sekedar baca, na'am barakallahu fikum. Dalam kondisi apapun na'am barakallahu fikum, orang yang baca Al-Qur'an itu lahu fadl. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca alif lam mim, ya, maka setiap masing-masing hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Wala yaqwa wala taqu wala aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Jangan dikatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika sampai baca alif lam mim, itu berarti Anda mengucapkan tiga huruf sekaligus. Berarti setiap hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali diapa 10 kebaikan, maka alif lam mim. Ketika antum sekedar baca dan ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Ini betul ya makmu. Itu sekedar baca. Apalagi kalau terima ketika sampai baca, ya kemudian bacanya tidak sekedar baca, dia pahami makna. Beda lagi, pahalanya. Ya sudah dia pahami makna, diamalkan. Konsekuensinya beda lagi pahalanya. Ya, sudah seperti itu, diajarkan kepada orang lain, beda lagi pahalanya. Ikhwan fillah. Nah, barakallahu. Makanya dikatakan sebutkan konterima kuat, dilipatkan dibagandakan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat pahala Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi mereka yang melakukan amal saleh di antaranya adalah baca Al-Qur'an. Fadilah yang besar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jarang sekali. Dari kalangan umat manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, nah, warahmatullahi wabarakatuh, menyadari akan fadilah ini. Sehingga akhirnya menjadikan Al-Quran mahjurah. Menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang ditinggalkan. Ya kan ibn rahimakumullah. Dulu para sahabat sangat semangat sekali baca Al-Quran. Sampai-sampai ibn rahimakumullah, ketika mereka lupa ya untuk membaca pada kebiasaan dia membaca na'am barakallahu fikum, dia akan baca apa yang telah ia lupakan tadi di waktu yang lain. Karena pentingnya na'am baca Al-Quran ibn rahimakumullah. Dan dianjurkan kepada kita na'am barakallahu fikum untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun sedikit nam, jangan sampai kita terluput dari baca Al-Quran. Ya, kau lihat neremakmu. Sekarang apa sih? Ya, keutamaan-keutamaan itu nam. Ya, kau lihat neremakmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan na'am barakallahu fikum sebuah ayat dan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Liwafiyahum ujurahum wazituhum wazitahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, hadza wasai. Kan ibet nrimaku membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibacanya namarakallahu fikum, dipelajari bacaan tersebut namarakallahu. Ya. Kan ibet nrimaku wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka mengetahui kewajiban tersebut ketika dia membaca Al-Qur'an. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka pun melaksanakan salat wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka pula amarakallahu fikum berinfak dari harta yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Adalah orang-orang yang berharap ya terhadap perdagangan yang tidak akan merugi. Masyaallah. Khani fitin rahimakmu. Liyafiyahum ujurhum, supaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan untuk mereka pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan tambahkan kepada mereka dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya terhadap hamba-hambanya yang kurang di dalam menunaikan ya ibadah yang semestinya. Allah ampuni namarakallah, syakur, maha bersyukur terhadap ya hamba-hambanya, sehingga akan dibalas segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya, siapa yang ya melakukan amarakallahu fikum meskipun hanya sekecil biji sawi dari sebuah kebaikan, pasti dia akan melihat amarakallahu balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha bersyukur terhadap amalan-amalan hambanya, sehingga enggak akan ada sia-sianya. Meskipun mungkin amarakallahu fikum dalam kaitan kita baca Al-Qur'an yang kontinuin aku ya dalam sehari satu ayat, misalnya. Lebih-lebih enggak sekedar satu ayat, satu muka misalnya, rutin tiap hari. Itu kalau nam sampean lakukan amarakallahu fikum satu muka namarakallahu fikum ya satu muka setiap hari, itu sekitar setahun ya ada nomor satu muka mungkin siapa tahun apa kan itu remak kok. Berarti nam kalau sampai rutin satu lembar setengah tahun apa kan itu remak. Rasulullah SAW pernah menganjurkan kalau bisa menghatam kalau akan dalam setiap bulan ya yeah. Atau kalau bisa satu minggu sekali ya yeah. Paling cepat 3 hari. Khatam Al-Qur'an tidak boleh kurang daripada itu. Kan itu remang. Jadi enggak boleh kurang daripada 3 hari. Kalau kurang daripada 3 hari sudah, berarti khatam remang kok bacaannya tidak ada tadabbur. Kenapa? Al-Qur'an dibaca untuk ditadabburi, enggak sekedar dibaca dan dihatamkan saja. Ya kan itu remang. Demikian ya khatam remang. Ini nama barakallahu fikum. Asyahid min hadhil ayah. Ya. Syahid dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatsluna kitaballah. Ya, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama barakallahu fikum. Ya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. itu adalah orang-orang yang mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak akan rugi. Dan betul, ya, sedekallah, ya, maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman demikian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzina yatsuluna kita alladzina atainahul kitaba. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu nomor kelas. Yaitu orang-orang yang alladzina atainahul kitaba wa yatluna haqqa tilawati. Ya. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya, kemudian dia membacanya dengan sebenar-benar baca. Ya. Ya. Haqqa tilawati. Bula ya Allah. Lupa saya. Ini ilmunya lupa. Dalam surat Al-Baqarah. Gimana itu? Ya. Al-Ladina. Ya tuluna apa? Al-Ladina atain kitab. Ya tuluna ayat tuluna. Ya tuluna. Alladzina atainahum kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yatlu wallahu ayat drama surat Al-Baqarah di akhir-akhir selain walan tarba antal yahudu walan nasara hatta tasma'tum ya. Terus rakyat itu nawar atau ini afatul ilmi amisyanina. Nah di situ juga nawar atau menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran dan membacanya nawar atau itu betul-betul nawar atau dibaca dengan sungguh-sungguh ya nawar atau itu ya. Hakotilawati dengan betul-betul baca, sebetul-betul baca nawar. Fani bin Raimakmu, maka dia akan dapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Rasulullah. Ya. Dan itu nilainya, itu lebih tinggi dari sekedar baca dan wayatata'ta'. Nama Rasulullah. Ya. Dan tegak-teguk gitu ya dalam baca Al-Quran. Jadi orang yang betul-betul baca dengan bagus, ya. Nawarakalafikum bacanya bagus. Mujawadah nawarakalafikum. Ya. Daripada orang yang baca pelaku-pelaku. Ya. Itu lebih bagus yang mujawadah terus. Nanti akan disebutkan sebuah riwayat yang menunjukkan hal itu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat tentang itu dari Aisyah ta'ala. Dan sebelumnya beliau menyebutkan sebuah riwayat. Dari Utsman ibn Affan rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa rawayna an Utsman ibn Affan, dan kami telah meriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga Rasulullah SAW hanya membatasi baiknya manusia hanya pada dua perkara ini. Kan itu terimaku. Yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Tidak menyebutkan sebaik-baik manusia adalah tukang bisnis ini, gitu ya. Atau tukang apa orang yang jabatannya ini, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebaik-baik mereka itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ya, belajar meliputi belajar bacaannya, ya. Ya, bacaannya, bagaimana cara melafadkannya, nawarakolafikum. Ya, tadi di itu belajar tajwidnya, ya, gitu ya. Kau ini terima. Meliputi pula nawarakolafikum belajar tentang, ya, bidang-bidang ilmu yang ya, diperlukan di dalam pada Al-Quran. Ya, seperti ilmu bahasa Arab. Sampai belajar bahasa Arab ya, nabarakallahu'alaikum, dengan niatan ingin supaya bisa memahami Al-Quran. Masuk dalam bab ini. Ya, ya. Demikian pula meliputi pula belajar tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran itu seperti ilmu riwayat. Nah, sampaikan belajar kawan terima semua hadis misalnya dalam rangka untuk na'amarakallahu fikum mempelajari Al-Quran bagaimana pengertiannya sesuai dengan penjelasan Rasul pada riwayat-riwayat yang ada. Itu berarti sampaikan juga belajar ini. Meliputi pula na'amarakallahu fikum belajar tentang ilmu usul tafsirnya. Ayo sendirian, usul tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir, nawarakallahu fikum. Ya, kalau sendirian makmu, terkait dengan makna am, makna khos, makna mutlak, ya, muqayyad, dan lain sebagainya. Ya, kalau sendirian makmu. Ya, dan di situ ada nawarakallahu fikum, bidangnya masing-masing, juga masuk dalam satu. Ya, kalau sendirian makmu. Nah, juga na'amarakallahu belajar tentang ilmu tafsirnya. Ya. Kan itu remakku. Itu juga masuk dalam bab ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan khairukum man ta'allam. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Tilawatan wa tafsiran. Ya. Walughatan wa ila akhiri. Ya. Kan itu remakku. Naam. Wa 'allamahu dan orang yang mengajarkannya. Ya kan mesti nerima. Dikatakan sebagai orang-orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka predikat mana yang lebih mulia daripada ini? Di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang terbaik itu hanya manusia yang punya predikat ini. Adakah artinya predikat sebagai konglomerat dibanding dengan ini? Adakah artinya predikat sebagai orang cindik yang daripada ini? Tidak ada artinya. Ya, ikhwan ibn rahimahku. Maka bersemangatlah ikhwan ibn rahimahku. Karena tidaklah disebutkan sebuah fadha'il, melainkan supaya kita bersemangat di dalam mengamalkan ya, amalan yang padanya terdapat fadilah tersebut. Paham ya? Ikhwan ibn rahimahku. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rawahu Abu Abdillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Barisbah Al-Bukhari. Nih, namanya Muhammad bin Ismail. Kalau Abu Abdillah itu kunyahnya. Namanya Muhammad. Ya, bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Ya, buyut namanya Mughirah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan ngerti ngerti. Buyutnya yang atas lagi namanya Berdisbah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kan ngerti ngerti. Al-Bukhari nisbahnya. Karena dia berasal dari Bukhara. Ya. Dan juga dinisbahkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi juga. Di dalam Arba'un An-Nawawi ya. Ya. Di hadis yang pertama ketika beliau menyebutkan tentang namanya Imam Bukhari dinisbatkan Al-Ju'fi. Ya. Yaitu apa dinisbatkan ke Bani Ju'fi. Ju'fi itu termasuk salah satu kabilah dari kabilah Ahlul Bait. Nama Bukhari. Karena dulu kakeknya Imam Bukhari nama Bukhari itu. Konon bahwa Al-Bardisbahnya. Ya, itu masuk Islam di tangan Bani Ju'fi. Ya, sehingga walaknya ya, itu disejajarkan atau diberikan dari Bani Ju'fi. Ya, Ju'fi al-Ju'fi maulahum. Ya, kan itu terima. Sebagaimana yang kita sering bukan yang terima kok. Terkait dengan wala itu yang menerima kamu ada tiga. Ya, yang pertama walaul Islam. Ya, seorang masuk Islam di tangan orang lain. Maka orang tersebut walanya di dinisbatkan kepada orang ini. Seperti Imam Bukhari rahimahullah fikum dinisbatkan ke Al-Ju'fi karena kakeknya dulu masuk Islam di tangan Bani Ju'fi. Namanya Wala'ul Islam. Dulu dapat warisan. Iya, di awal-awal Islam itu yang semacam ini termasuk sebab mendapatkan warisan. Nah, warahmatullahi. Tapi kemudian dihapus. Yang kedua, Al-Murakallahu Fikum, Wala'ul Halif. Iya, Wala'ul Halif itu ada dua orang yang saling mengikat janji setia untuk bersaudara. Di zaman jahiliyah, Al-Murakallahu Fikum, ya, mereka punya ritual khusus. Zaman jahiliyah, Al-Murakallahu Fikum. Ya, kalau sudah sepakat ingin apa mengikat tali persaudaraan, Al-Murakallahu Fikum, diambillah sebuah cawan, Al-Murakallahu Fikum. Ya, masing-masing dari orang yang hendak melakukan akad tersebut, akad persaudaraan tersebut, menuangkan darah di cawan tersebut. Sambil mengatakan, dami damu. Ya. Mali maluk. Yarisu tarisuni wa arisu. Darahku darah. Hartaku hartamu. Ya. Kamu mewarisi hartaku dan aku mewarisi darah. Dulu seperti itu. Nah, di awal-awal Islam, wala'ul halif juga nama rohkelah sebagai sebab seorang mendapat warisan. Ya khani fitin rahimahku. Ya khani fitin rahimahku. Kemudian yang ketiga, wala'ul itaqoh. Wala'ul itaqoh, yaitu, ya, al-wilayah, wala' yang diperoleh karena dia memberikan budak. Ada seorang memberikan budak. Nah, maka wala'nya budak tersebut milik orang yang membebaskan. Kata Rasulullah SAW, al-wala'u liman a'ta. Wala' itu bagi siapa yang membebaskan budak. Nomor. Loh, sekarang apa fungsinya? Wala'u ditakwa itu. Ketika seorang mendapatkan, membebaskan budak, nomor. Maka dia lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan orang tersebut. Ya, misalnya dia dapat kesulitan, nomor. Maka orang inilah yang berhak menolong kesulitan. Ya. Nam bekas orang yang membebaskan tadi. Gitu ya. Kan itu terima. Di antaranya ikhwan terima Allah di dalam Islam ditetapkan seandainya ikhwan budak tersebut mati dan meninggalkan banyak harta, tidak punya ahli waris ya. Asabah, maka nam barakallahu fikum mu'tiknya tadi yang membebaskan tadi itu sebagai ahli waris asabah. Itu fungsi. Ya. Sekarang ini berjumlah. Dan yang terakhir ini yang ditetapkan dalam Islam sampai hari kiamat. Tetap berlangsung namor. Adapun yang kedua, wala'ul Islam, wala'ul halif, ini dihapus hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ya, orang-orang yang memiliki tali kekerabatan itu sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain menurut kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya ada seorang namor kok, sehingga dari ayat 6 ya di sekian dalil para ulama, wala'ul halif sudah dihapus hukumnya tidak dapat warisan. Ya, wala'ul Islam sudah ya dihapus hukumnya tidak dapat warisan. Nah, kontrema, misalnya ya, ada seorang mati. Apanya, sedikit melebar ke masalah ini. Apanya ya, nawakot. Ini kita sebutkan karena apa? Karena yang Bukhari itu, na'amarakawafikum, punya nisbah maulahum. Maulanya Bani Ju'fi. Gitu ya. Ya, kontrema, ya, ada seorang mati. Ya, mati meninggalkan, ya, orang yang dulu masuk Islam di tangan dia. Ya. Ya kan ini menerima Allah. Satu. Dua. Na'am warakallahu fikum. Meninggalkan. Na'am warakallahu fikum. Orang yang dulu membebaskan dia. Na'am warakallahu fikum. Jelas ya. Ya kan ini menerima Allah. Maka hartanya. Na'am warakallahu fikum. Hanya diambil oleh orang yang dulu membebaskan dia. Ya, sementara yang dulu yang apa yang diislamkan yang apa yang di apa dia mengislamkannya tidak dapat gitu ya, kenapa hukumnya sudah gitu ya. Ya kan lebih tentu hemat. Demikian. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya. Ya, maksudnya adalah dalam sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari yang mungkin rahimahullah itu punya kitab di antaranya Sahih Bukhari ya. Kemudian di antara puluh kitab beliau juga adalah Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad. Mungkin di sini sudah dipelajari ya, Adabul Mufrad ya. Ya, kemudian di antara kitabnya beliau juga Khulqu Af'al Ibad. Rata-rata kitab ya yang penuh dengan riwayat-riwayat. Ya, juga beliau punya kitab Tarikhul Kabir. Ya, tentang masalah rawi. Rawi-rawi, namun. Di situ juga masalah apa? Disebutkan juga malah riwayat-riwayat banyak. Namun. Kali ini. Nah, ketika ambarakulahikum, para musannifin mengitlakkan fi sahihi, fi sahih Bukhari, maksudnya adalah kitab sahih yang terkenal itu. Ya, dikatakan ya, kitab ini, dikatakan disifat oleh para ulama, alladhi huwa asahul kutubi ba'dal Qur'an. Yang mana kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Bahkan lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim. Al-Asah. Meskipun, ya, di kalangan para ulama ada yang berselisih pandang terkait ayyuhuma asah bainal Bukhari wa Muslim. Al-Jawab, Al-Bukhari asah. Wal muslim na'am warakallahu ahsanu ra'awah. Ahsanu na'am lebih ahsan tartib. Na'am warakallahu. Itu kalau kalau mau dibikin fadalah seperti itu. Al-Bukhari lebih sahih na'am warakallahu. Karena, kenapa ya khawatir kok lebih sahih? Karena Bukhari di dalam kitabnya itu punya persyaratan yang sangat ketat. Sangat ketat. Melebihi persyaratan yang ada pada Sahih Muslim, sehingga para ulama namarakallahu ini menobatkan ya bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab sahihnya ya, tidaklah belum meletakkan satu hadis di dalam sahihnya melainkan dia salat istikharah terlebih dahulu. Subhanallah. Jadinya namarakallahu ini luar biasa ya kitab Sahih Bukhari. Kitab yang layak bagi kita semuanya untuk membacanya, memutolaannya, menggali ya mutiaranya, namarakallahu faedah-faedahnya sangat besar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qalat Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun fi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia mahir di dalam membacanya. Lihat ini. Mahir itu berarti mahir tajwidnya zen, bacaannya bagus, ya gitu ya. Nah, mahir. Maka dia bersama safaratul kiramil bararah, para malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Safara itu malaikat-malaikat yang diutus yang menjadi duta oleh Allah Subhanahu wa taala. Disamakan ya, ditemani ya malaikat-malaikat yang mulia, orang yang baca na'amarakulahikum Al-Quran dengan apa? Dengan mahir, dengan bagus, mujawad na'amarakulahikum, sehingga yang semacam ini ya lebih layak untuk diupayakan ya yang bacaannya masih peketak-peketuk itu ya baca lagi na'amarakulahikum biar mahir kan gitu ya. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan yang khutbah rahimahullah, wawwa mahirun bima as-safaratil kiramil baror. Masya Allah. Tuhan ibadah rahimahullah. Wallazi yaqra'ul Qur'ana, sementara orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta fihi. Lega legu isinya. Ya tata itu nomor kalau kalau mengucapkan tak itu double. Tata gitu. Gitu lah. Nawar kalau itu. Ya, mungkin huruf itu double. Kenapa? Kadang-kadang ragu-ragu gitu ya. Ya. Kan itu menunjukkan orang ini tidak begitu mahir. Ya. Belum baca Al-Qur'an dengan upaya yang sangat keras. Luar biasa nawar kalau. Tapi tetap dia baca dengan sabar, berupaya betul-betul na'am warahmatullah untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Na'am warahmatullah. Maka masuk di sini na'am warahmatullah fikum orang yang belajar, baru belajar ikra gitu ya. Na'am warahmatullah. Masuk di situ. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa'u alaihi syakun. Dalam keadaan dia membahasnya dalam kondisi berat. Ya. Berat na'am warahmatullah. Baca itu berat na'am warahmatullah ya. Kan remakmu kata Rasulullah SAW, lahu ajron. Ya, maka bagi dia dua pahala. Ya, pahala apa ini? Pahala baca Al-Qur'annya, pahala nam susahnya ketika dia baca. Nam barakallah. Ya, kan remakmu. Nam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rawahul Bukhari. Yakni Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mu'id ibn Al-Mudharah ibn Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Abu'l-Husayn. Dan juga diriwayatkan oleh Abu'l-Husayn. Namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi. Ya. An-Naisaburi fi sahihayhima. Ya. Itu juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Kunyanya Abdul Husain. Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ya. Ibn Muslim. Ya. Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau ini ikhwan terimakumullah. Murid setianya Imam Bukhari. Di saat Imam Bukhari harus dijauhi karena sebuah fitnah yang dilemparkan oleh ya namaraqlafikum gurunya sendiri. Ya, dalam hal ini adalah Al-Imam Yahya Az-Zuhri. Kan ini penerimakmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau. Ya kan ini penerimakmu. Yang pada akhirnya ikhwan rahimakumullah Imam Bukhari dijauhi bahkan dikejar-kejar sama aparat karena fitnah tersebut. Imam Muslim merupakan murid yang paling setia. Sampai-sampai ikhwan rahimakumullah ketika Zuhri Yahya Az-Zuhri na'amaratullah fikum ya membuang riwayatnya Bukhari na'amaratullah fikum ya enggak mengakui na'amaratullah fikum, Imam Muslim pun juga melakukan hal sama. Sudah ditaruh riwayatnya Al-Dhuhri dan dia pergi. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Khani bin Rehmah. Ya Muslim. Ya. Khani bin Rehmah. Pemilik sirawah kitab sahih. Ya. Yang derajat kesahihannya. Nomor 2 setelah Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Khani bin Rehmah. Ya Muslim. Khani bin Rehmah. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah sosok ulama yang sangat tekun. Ya, di dalam apa? Di dalam belajar. Dan tidak ada satu ulama pun dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Melainkan sifat ini pasti melekat. Suatu ketika ikhwan rahimakumullah, Imam Muslim ya, pernah ditanya tentang sebuah riwayat yang beliau riwayatkan sendiri. Ikhwan rahimakumullah. Ternyata dia beliau lupa riwayat tersebut. Nih, kan ini terimakmu. Akhirnya dia pun malamnya namarakulahikum. Nggak tidur dia namarakulahikum. Dicari terus riwayat tersebut. Benar gak ini riwayat saya ini namar. Cari terus. Nih, saat itu dikasih namar. Sekeranjang kurma. Sebagai hadiah untuk beliau. Nih, sambil mutola'ah, sambil makan, sampai sekeranjang habis. gak kerasa. Ya, ya kan ngerti remaku. Keranjang habis gak kerasa ya mau remaku. Ya, akhirnya ketemu senang sekali. Tapi setelah itu beliau sakit. Nah, marakulah itu. Ya, kan ngerti remaku. Sampai menyebabkan kematian beliau. Jadi ya kan remaku. Menjadi pelajaran bagi kita ya kan. Bahwasanya para ulama ini. Itu sangat luar biasa. Ketika murojaah, ya, sampai enggak kenal waktu, Ikhwan Dremak. Kalau sudah murojaah itu masya Allah, enggak kenal waktu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enak numin ha'ula. Sekarang posisi kita dari mereka itu seperti apa ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita malam-malam, wah enak nyingkong, nah turu. Kan ini ya? Ya kan ini ketimbang apa? Ketimbang melekan, moco kitab, nah warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngono, baru saja baca kitab sudah malam. Nah, itu kondisi kita. Nah, kalau dibandingkan dengan para orang Jawa, nah, itu kan yang betul. Ya, maka yang semacam ini seharusnya motivasi kita. Nah, kalau aku itu semakin siap istilah dalam pelajari agama kita. Yang demikian saja, sungguh-sungguhnya. Ya, kalau pingin memperoleh ilmu dengan maksimal itu belum bisa maksimal. Ya, belum bisa maksimal. Lantas bagaimana kalau upaya kita namorokulofikum lewat, lewat gitu ya namorokulofikum. Ya, dok-dokan istilahnya. Kadang semangat. Kadang apa? Kendor-kendornya lama sekali. Ya, baru semangat, baru sebentar semangat. Kendor lagi namorokulofikum. Gimana namorokulofikum? Kalian terima, maka jauh sekali yang terima kuat dibanding dengan para ulama yang terima kuat. Kemudian kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang seperti menjadi seperti mereka atau paling tidak mendekati seperti mereka. Ya, begitu ya. Amin ya. Wa an Abi Musa al Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Enggak tahu buah utrujah seperti apa ya, yang jelas kata Rasulullah buah utrujah itu rihuha sayyid wa ta'muha sayyid, baunya sedap, rasanya enak. Apa itu? Tidak tahu. Iya, betul. Pernah itu dah. Sudah. Siapa? Seperti lemon. Nah, masyaallah. Betul, kayak jeruk gitu ya. Nah. Baunya sedap, rasanya enak. Nah, masyaallah. Hai, ini permisalan apa? Seorang mungkin yang baca Al-Qur'an. Ya, betul-betul sedap namorokulofi. Dan rasanya ketika kita bergaul dengan orang semacam ini enak sekali ya. Ya, orangnya itu masya Allah, ya, menyenangkan. Ya, orang yang baca Al-Quran. Ya, apalagi dia membaca tidak sekedar membaca namorokulofi, bacaannya direnungi, difahami, diresapi, kemudian diamalkan, maka orang yang demikian itu pasti seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, kan itu terima. Sedap baunya. Nama Rasulullah rasanya enak ketika bergaul dengan orang. Ya, kan itu terima. Aman, tenteram. Yang ada itu ketenangan. Ketika berada di sini itu tenang, enak gitu ya. Nah, kan itu terima. Berbeda kalau antum bergaul dengan ahlu dunia. Masya Allah. Sing diomong ngoyu tiap detik, tiap saat dunia terus. Apalagi yang apa? Misalnya sekarang yang hobi-hobi burung itu ya, namanya burung lapet itu ya. Ya, tiap detik, tiap waktu burung lapet terus burungnya piye, kedok piro. Itu saja terus yang dijadikan pertimbangan. Kon terima. Burung lagi yang apa? Yang hobinya bola. Wes gak entek nih ngobrol masalah bola. Iya, aku harus menerima aku. Itu saja. Beda dengan orang yang baca Al-Quran. Kita bergaul dengan mereka. Yang diomongkan itu penuh hikmah. Iya. Aku harus menerima aku. Santun. Itu yang terkesan pada mereka. Aku harus menerima aku. Aku harus menerima rahimani wa rahimaku. 6. Wa mathal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana. Sementara permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu masalut tamrati la rihalaha wa ta'mu thayyib. Yeah. Permisalan seperti buah kurma. Enggak punya bau, baunya enggak begitu sedap, tapi rasanya enak. Kan ini terima aku. Ini kalau bergaul dengan orang yang mukmin yang betul-betul beriman. Ya kan ini terima aku. Wa masalul munafiq. Sementara permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Qur'ana masalur raihan. Raihan. Raihan. Ya, permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Rihuha tayyib. Nam. Baunya bagus, enak, seger, sedap. Nam. Barakallahu'alaikum. Ta'muha mur. Nam. Rasanya pahit. Nam. Barakallahu'alaikum. Ini buah apa ini? Nam. Ini. Ini. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handalah. Sementara permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah handalah. Handalah semacam labu ya. Ya gitu ya. Betul. Ya, buah apa itu? Ya pokoknya handalah lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buahnya itu enggak ada baunya, ya. Sudah gitu Pak Muhammur, ya rasanya pahit, ya kan ini kalau aku ini pahit rasanya nampak. Kau ini terima kuah, ini permisalan, ya permisalan manusia terkait dengan Al-Qur'an. Dari sini kita apa? Kita bisa mengklasifikasi nampakalafikum manusia, ya terkait dengan bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah mukmin yaqra'ul Qur'an. Ya, ini yang pertama. Ini adalah tingkatannya zen paling bagus na'amarakallah. Yang kedua, mukminun la yaqra'ul Qur'an. Masih bagus, masih mending na'amarakallah. Kemudian yang ketiga, munafik yaqra'ul Qur'an. Seorang munafik yang membaca Al-Qur'an. Maka orang ini di dunia, ya, dia mau mendapatkan amara kalafik, mendapatkan sedikit faedah karena dia membaca Al-Quran. Tapi dia di akhirat karena kemunafikannya, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu karena kemunafikannya. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah munafik la yaqra'ul Quran. Seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka maka orang semacam la khaira lahu, tidak ada kebaikannya sama sekali di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi fi hadzal qadar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami, ya, di apa resapi, dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya. Pelakunya dan maaf yang sebesarnya. Ya, kesalahan murni dari saya, dan saya mohon ada teguran, ada barakallahu fikum koreksi yang membangun, yang baik untuk kita, barakallahu fikum, dan kesalahan murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah agar menjadikan, memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerima kebenaran tersebut dan bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.